Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat dipertemukan di tempat yang paling baik, dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj. Kali ini kita memasuki hadis yang ke-12, itu yang terakhir kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita baca lagi isi hadisnya. قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Jundub bin Junadah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda: tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar sadaqah. Engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala perkara yang munkar adalah sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardi ad-dhalali laka sadaqah. Engkau menunjukkan jalan kepada seseorang yang tersesat adalah sedekah bagimu. Wa basaruka lir-rajuli ar-radi al-basar laka sadaqah. Engkau menuntun seseorang yang pandangan matanya kurang sehat adalah sedekah bagimu. Wa imatatuka al-hajar wa syaukata wal-azma anit tariq laka sadaqah. Kemudian engkau menghilangkan segala gangguan yang ada di jalan seperti batu, duri, tulang belulang adalah sedekah bagimu. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah. Engkau menuangkan air yang ada di embermu ke ember milik saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya. Secara sanad dan kajian hadis, hadis ini masuk kategori hadis yang sahih. Dalam hadis ini disebutkan ada beberapa faidah penting yang harus kita ketahui, antara lain yang pertama adalah kathratu abwabil khair, banyaknya pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau ada satu pintu kebaikan tertutup di depan kita, artinya kita tidak bisa dan belum sempat mengerjakannya, maka akan ada pintu kebaikan lain yang terbuka yang bisa kita kerjakan. Oleh karenanya, jangan pernah putus asa dalam melakukan kebaikan. Memang tidak semua kebaikan bisa kita kerjakan secara sempurna, tapi itu jangan sampai jadi alasan kita sama sekali tidak mau mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ingat, syariat ini membuka peluang di hadapan kita untuk kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, dan jumlah kebaikan itu sangat banyak sekali. Di antara sekian banyak kebaikan adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tadi. Senyum di hadapan wajah saudara kita adalah sedekah. Beramar ma'ruf bernahi mungkar adalah sedekah. Menunjukkan jalan orang yang sedang tersesat, kebingungan cari alamat adalah sedekah. Menuntun orang yang pandangan matanya kurang baik supaya tidak jatuh, ya, adalah sedekah. Menghilangkan segala gangguan di jalan seperti batu-batu yang mungkin bisa mengganggu, mencederai, melukai saudara kita adalah sedekah. Bahkan duri, duri pohon atau duri apapun yang ada di jalan yang memungkinkan bisa mencelakakan saudara kita, kemudian kita singkirkan adalah sedekah. Ini satu bukti bahwa pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Oleh karenanya jangan pernah putus asa. Dan jangan sekali-kali menganggap diri sempurna, sebab tidak ada yang sempurna. Kalau kita lemah, kadang jatuh dalam kesalahan, maka saudara kita juga seperti itu keadaannya. Dan sebaliknya, kalau saudara kita lemah, jatuh dalam kesalahan, maka kita pun tidak jauh beda. Nah, kemudian yang kedua, faedah kedua adalah ta'thirun niyati fi ja'lil adati ibadat. Pengaruh niat yang mampu merubah kebiasaan menjadi ibadah. Pengaruh niat. Di antaranya adalah mampu merubah kebiasaan menjadi apa? Ibadah. Makan, minum. Di antaranya hal yang paling sederhana yang itu menjadi kebiasaan kita. Tapi kalau kita makan, minum dengan niat agar kita bisa mampu dan kuat melakukan ibadah, maka menjadi apa? Ibadah. Tidur kita ya, di malam hari misalnya, agar nanti di sepertiga malam terakhir kita bisa bangun, maka itu bisa menjadi apa? Ibadah. Jadi kembali kepada niat. Niat mampu merubah kebiasaan menjadi apa? Adat. Tapi ada hal yang patut untuk diingat. Niat sama sekali gak bisa merubah amalan yang buruk menjadi baik. Yang buruk tetaplah buruk, walaupun seseorang ketika mengerjakannya dengan niat yang ikhlas, masya Allah baik. Saya mencuri tapi ikhlas karena Allah. Hasilnya akan saya infakkan untuk masjid bagi fakir miskin. Tetap mencuri, tetaplah mencuri. Dan itu amalan yang buruk, gak bisa berubah sekalipun dilakukan dengan niat yang baik. Jadi pengaruh niat itu hanya mampu merubah satu hal yang itu merupakan kebiasaan jadi apa? Ibadah. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu sangat bergantung kepada niat. Nah, yang ketiga, fihi azimu inayatil Islam bitahqiqi mabda'it tarabuti wat ta'awuni bainal muslimin. Besarnya perhatian Islam dalam mewujudkan segala hal yang dapat mengikat dan adanya kerjasama antar kaum muslimin. Hadis yang tadi kita baca sebagai salah satu buktinya. Ketika kita membantu saudara kita, maka secara otomatis akan ada ikatan antara kita dengannya. Apalagi dalam hal-hal kebaikan, maka itu masuk dalam kategori at-ta'awun, kerjasama yang baik, dan itu diperintahkan oleh Allah وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Bekerja samalah, tolong menolonglah di atas kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Kita senyum di hadapan saudara, itu menolong dia. Jangan dikira tidak menolong, menolong. Kemudian juga akan membuat ikatan antara kita dengannya menjadi kuat. Nah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, ini juga sama, membangun hubungan. Ikatan yang kuat, selain itu juga ta'awun, membantu, saling mengingatkan. Nah, dan seterusnya, seperti yang disebutkan di hadis tadi. Berikut yang keempat, adamu ihtiqaril ma'ruf walau kana yasiran. Jangan mencela kebaikan walaupun ringan. Jangan pernah mencela kebaikan walaupun kebaikan itu mungkin nilainya sangat kecil, ringan. Yu'akidu hadha nususun kasiratun kaqawlihi ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ini diperkuat dengan nas-nas yang sangat banyak sekali yang menjelaskan tentang hal ini. Jangan meremehkan, menyepelekan kebaikan walaupun sederhana, walaupun ringan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat biji dzarrah, maka Allah akan atau dia akan melihat apa? Balasannya. Apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan melihat dan mendapatkan balasannya. Nabi alaihi salatu wasalam juga menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan. Sebab tidak ada kebaikan yang tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan itu ada nilainya. Kalau soal bertingkat-tingkat, iya. Hal yang tidak bisa dipungkiri kalau kebaikan itu bertingkat-tingkat. Tapi apapun itu, semuanya ada nilainya. Nah, semuanya ada nilainya. Biasanya orang kalau begitu perhatian terhadap kebaikan yang nilainya sederhana atau kecil, maka dia akan lebih perhatian lagi kepada kebaikan yang nilainya jauh lebih besar. Yang kecil saja diperhatikan, apalagi yang besar. Tapi kalau ada orang yang menyepelekan kebaikan-kebaikan yang sederhana, yang kecil, belum tentu ketika dihadapkan kepada kebaikan yang besar, dia mengerjakannya. Nah, qala wa fihi anna 'ala du'atil khair an yabdhulu anfusahum li taqdimi kulli ma yaqdiruna 'alayhi min khair fa fi dhalika ajrun lahum wa naf'un li ghairihim wa tahiyatul qulub lil qabul. Yang kelima, orang-orang yang senantiasa menyeru, mengajak kepada kebaikan, hendaknya mereka berusaha. Hendaknya mereka berusaha untuk bisa mengerjakannya. Dan mendahulukan kebaikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi, jangan hanya sekedar bisa ngajak, tapi harus bersemangat juga untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Fa fi dzalika ajrun lahum wa naf'un li ghairihim. Dalam hal ini tentu saja akan melahirkan pahala buat mereka dan manfaat bagi selainnya. serta hendaknya para penyeru kebaikan menyiapkan hati-hatinya lil qubul, untuk menerima kebaikan itu. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala secara tidak langsung mengingatkan kepada para penyeru kebaikan agar mereka memberikan perhatiannya. Jangan sampai hanya semangat mengajak orang lain kepada kebaikan, sementara banyak kebaikan diabaikannya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum afala taqilun. Apakah kalian hanya bisa menyuruh orang lain melakukan kebaikan sementara kalian lupakan diri-diri kalian darinya? Tidakkah kalian berakal? Disindir oleh Allah subhanahu wa ta'ala khusus para penyeru kebaikan. Nah. Kemudian qauluhu tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Dalam hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Kalimat ini mengandung faidah, antara lain yang pertama, fadlu idkhalis surur 'alal mu'minin. Ada keutamaan dalam menebar kebahagiaan di tengah-tengah kaum mukminin. Ada keutamaan dalam menebar kebahagiaan di tengah-tengah kaum mukminin. Membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia, ini ada keutamaannya tersendiri. Sekalipun itu hanya dengan senyuman. Enggak bisa dengan materi, tapi bisanya hanya dengan senyuman, maka itu sudah merupakan sebuah keutamaan. Makanya Nabi mengatakan senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Nah, tidak perlu khawatir bagi mereka-mereka yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ada jalan lain di mana mereka tetap mampu melakukan sedekah. Inilah mengapa di awal tadi dikatakan bahwa pintu-pintu kebaikan itu jumlahnya sangat banyak. Gak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan senyuman. Jangan ragu. Nah. Kemudian yang kedua, anna ala du'atil khair at-takhalluq bi husnil af'al wal aqwal allati tahabbaban nas ila qubuli ta'limihim wa nushihim. Bagi para penyeru kebaikan khususnya, hendaknya mereka berakhlak dengan akhlak yang baik, menampakkan husnul af'al, perilaku yang baik, wal aqwal, dan kata-kata yang baik, yang membuat manusia itu senang kepadanya, senang menerima pengajarannya, dan senang mendapatkan nasihat darinya. Para penyeru kebaikan itu adalah pendidik. Pendidik itu harus mampu dan bisa menjalin kedekatan. Tidak hanya bisa menyampaikan pelajaran demi pelajaran, menyampaikan ilmu. Lebih dari itu, para pendidik harus mampu melakukan pendekatan. Pendekatannya dengan apa? Pendekatannya dengan akhlak yang baik, dengan adab yang baik. Karena kita tidak akan pernah bisa mendekati manusia dengan harta benda yang kita miliki, sebanyak apapun harta itu. Kita baru bisa melakukan pendekatan dengan manusia melalui akhlak yang baik, karena secara naluri, secara tabiat, kita semua itu senang kepada hal-hal yang sifatnya baik. Bahkan orang itu sebelum menilai akidah kita, dia akan menilai akhlak kita. Sebelum menilai manhaj kita, yang akan ditilai adalah akhlak kita terlebih dahulu. Sehingga Banyak juga orang yang gak peduli akidahnya kayak apa, manhajnya kayak apa, yang penting akhlaknya baik. Nah, ahlu sunnah tentu ya, selain akidah lurus, manhaj baik, akhlak juga harus baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad dalam dirimu itu benar-benar ada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Itulah sebenarnya pengaruh yang besar yang membuat banyak orang berbondong-bondong datang kepada Nabi menyatakan keislaman di hadapan beliau. Bukan sekedar teori yang diajarkan, tapi akhlak, pendekatan, adab. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam sering sekali mengajarkan baik secara langsung ataupun tidak langsung adab. Adab-adab, etika. Itu hal yang penting, makanya para salaf sampai memberikan penekanan yang kuat dalam hal ini. Ta'allamu al-adab qabla an ta'allamu al-ilm. Pelajari oleh kalian adab yang baik sebelum kalian mempelajari ilmu. Banyak orang yang secara teori keilmuan ya punya, tapi adab nol. Ya. Maka gak ada apa-apanya. Nilainya juga menjadi nol. Oleh karenanya Masruq ibn al-Ajda dulu ya, seorang tabi'in, muridnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, la antum fi hajatin ila qalilin min adab. Sungguh kalian itu benar-benar butuh sedikit adab saja. Ya. Butuh sedikit adab saja. Di samping kebutuhan kalian kepada ilmu yang begitu besar. Coba adab. Ya. Dan segala sesuatu sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam Islam diajarkan soal adab. Adab berbicara, adab menyampaikan, adab mendengar. Adab dalam bermuamalah, adab dalam menyikapi, ada adab. Nah. Maka sekali lagi, para penyeru kebaikan adalah orang yang paling pertama yang harus menampakkan adab itu. Karena ini yang akan memberikan pengaruh yang besar dan dampak yang positif. Dan bisa menjadi sebab di mana orang akan mendengarkan kata-katanya, mendengarkan arahannya. Nah. Kemudian berikutnya, anna 'ala du'atil khair an yahfadhu muru'atahum wa hayatihim min at-tabadzul wat-tabassum wadh-dhahku mahmudun syar'an idza lam yatarattab 'alayhi mafasid. Kepada para penyeru kebaikan khususnya, hendaknya mereka menjaga etika, menjaga muru'ah, sopan santun, menjauhi perbuatan-perbuatan yang sia-sia, tersenyum, tertawa, mahmudun syar'an, terpuji sebenarnya secara syariat. Jika tidak mengandung kerusakan-kerusakan, artinya senyum, tertawa bukanlah hal yang dilarang pada asalnya. Tapi kalau itu kemudian menimbulkan mafsadah, menimbulkan kerusakan, seseorang tidak bisa lagi mengendalikan diri saat tertawa misalnya, atau saat tersenyum, ini bisa berbahaya. Jadi tidak terpuji. Meskipun pada awalnya terpuji. Makanya Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Dan senyum itu macam-macam. Ada senyum yang lebar, ada senyum yang kecil, ada senyum seperti tertawa, tapi senyum bukan tertawa. Ada orang tersenyum, giginya gak kelihatan. Ada yang tersenyum kelihatan. Macam-macam. Intinya tersenyum dan tertawa secara syariat sebenarnya terpuji, enggak masalah, selama tidak mengandung apa? Kerusakan. Tidak berlebihan. Ya. Kalau berlebihan enggak boleh. Makanya dikutip di sini pernyataan Imam Adz-Dzahabi, qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yam bagi liman kana dhuhukan bassaman an yuqsir min dhalika wa yaluma nafsa hatta la tamajjah al-anfus. Sudah semestinya, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, bagi siapa yang senang tertawa dan senang tersenyum. Pekerjaannya setiap hari teh tertawa dan tersenyum. Teureun-eureun. Ya. Kata Imam Adz-Dzahabi, sudah semestinya bagi siapa yang dhuhukan. Dhuhuk itu beda dengan ad-dhahk. Kalau ad-dhahku tertawa, kalau dhuhuk itu sering tertawa. Dhuhuk. Mansuriu pagaweana teh. Dhuhuk. Semestinya bagi orang yang memang dhuhuk, senang tertawa, senang tersenyum, untuk mengurangi hal itu. Mengurangi. Ya. Mengurangi dan mencela dirinya kalau perbuatan itu kurang baik. Hatta la tamajjahal anfus, hingga tidak membuat jiwa menjadi jelek. Ya, hingga tidak membuat jiwa menjadi jelek. Nah, enggak pantas lah kalau tertawa sampai lupa daratan, ya kan? Ini bisa menghilangkan apa? Kewibawaan, ya enggak? Bisa menghilangkan kewibawaan. Bisa menghilangkan kehormatan. Nah, orang akan menganggap ini la'ab, tukang main, tukang bercanda, tukang bergurau. Nah. Jadi, kurangi, kata beliau. Wayam bagi liman kana abusan munqabidan an yatabassama wa yuhassan khuluquhu wa yamqut nafsahu ala rada'ati khuluqihi. Dan sebaliknya, semestinya bagi siapa yang memang suka cemberut, pelit tertawa, untuk apa? Untuk tersenyum dan memperbagus akhlaknya, serta membenci akhlak yang jelek pada dirinya. Ada yang suka tertawa, ada yang suka tersenyum, ada juga yang suka apa? Cemberut. Ya. Ada yang suka cemberut. Bukan cemberut karena pendiam, bukan. Ada orang yang pendiam, memang jarang tersenyum. Tapi kadang-kadang kalau yang pendiam seperti ini, ya, kadang dia tersenyum biasa. Ya. Disebut pendiamnya itu bukan karena enggak pernah tersenyum, disebut pendiamnya karena sulit ngomong. Susah bicara, jarang ngobrol. Kalau ditepak baru ngeh gitu. Kalau dipancing, ya, dikasih stimulan gitu, baru bisa. Kalau enggak. Nah, kalau orang yang memang suka cemberut, sulit, gak bisa tertawa, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hendaknya dia tersenyum. Tersenyum, memperbaiki akhlaknya, kemudian benci akhlak-akhlak yang jelek pada dirinya. Supaya seimbang gitu. Supaya seimbang. Wa kullu inhirafin anil i'tidal famadmum. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, segala sesuatu yang menyimpang dari keseimbangan adalah tercela. Ya. Adalah tercela. Nah. La budda lin nafsi min mujahadatin wa ta'dibin. Jiwa itu butuh untuk terus berjuang, ya, dan mendapatkan pendidikan. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya wa imatatu kal hajar wasyauq wal 'azma anit tariq laka sadaqah. Dalam hadis tadi Nabi alaihi salatu wasalam juga menyinggung soal menghilangkan gangguan di jalan. Engkau menghilangkan segala gangguan yang ada di jalan, seperti misalnya batu, duri ataupun tulang belulang, maka itu menjadi sedekah bagimu. Apa faedah yang bisa kita ambil dari pernyataan Nabi ini? Pertama, kamalu dinil Islam wa inayatuhu bisyu'uni dini wa dunia, sempurnanya agama Islam dan perhatiannya Islam terhadap segala urusan agama dan dunia. Jadi kalau bicara soal Islam, yang tergambar di benak, jangan hanya urusan-urusan din, tapi Islam itu juga meliputi urusan dunia. Ya. Makanya Islam adalah siasah ada, politik iya, ekonomi iya, sosial iya, budaya iya. Islam meliputi segala urusan yang berhubungan dengan din maupun dunia. Memahami Islam jangan sampai sempit. Jangan sampai Islam itu ya segala hal yang berhubungan dengan ubudiyah lah. Masjid misalnya, atau hal-hal yang berhubungan dengan itu. Nah, Islam meliputi semua aspek kehidupan. Meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu buktinya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Kamu menghilangkan segala gangguan di jalan. Ini sebenarnya urusan agama apa urusan dunia sih? Dunia. Menghilangkan segala gangguan di jalan, ada batu besar, menghilangkan, ada dahan pohon yang menghalangi jalan, dihilangkan. Kemudian nampak jalan kok banyak lubang-lubangnya, kamu perbaiki, itu urusan dunia. Tapi kata Nabi, kamu memperbaiki urusan menghilangkan segala gangguan di jalan, itu menjadi apa? Sedekah. Nah, maka sekali lagi ini menunjukkan sempurnanya agama Islam dan perhatiannya Islam terhadap segala urusan din dan dunia. Makanya al-Islamu dinun wa dunia. Islam itu agama dan dunia. Nah, kalau pemahaman liberal itu tidak begitu. Ya. Pemahaman liberal tidak begitu. Kalau pemahaman liberal, kalau urusan Islam agama itu hanya masjid saja. Di masjid itu agama. Kalau di luar masjid, nah, bebas. Setiap orang bebas melakukan hal apapun yang diinginkannya. Tapi lamun geus ka masjid salat wae. Kalau keluar di masjid mepek mau ngapain juga enggak masalah. Nah. Makanya kata para ulama, Islam itu bukan liberal dan liberal bukan Islam. Makanya enggak ada istilah Islam liberal. Kok bisa menyatukan sesuatu yang sebenarnya beda? Ini kan ingin membuat apa? Kerancuan gitu loh. Bahwa ada Islam yang bebas loh. Apa Islam yang bebas? Islam liberal. Padahal Islam bukan liberal, liberal bukan Islam. Enggak akan bisa disatukan. Persis seperti minyak dan air, mual mungkin bersatu, tetap akan terpisah. Ya. Kemudian faedah yang kedua adalah qabhu talwithi turukil muslimin bima yu'iqu harakatuhum aw yu'adzi mandharuhum. Jeleknya mengotori jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin. Makanya tidak salah kalau ada peringatan jangan buang sampah sembarangan. Jangan dikira Islam tidak perhatian sampai ke arah sana. Oh, Islam sangat perhatian ke urusan sampah dan tong sampah. Ya, diperhatikan. Buktinya mana? Ini sabda Nabi. Kamu menghilangkan segala gangguan yang ada di jalan, maka itu menjadi sedekah bagimu. Sampah, kalau berserakan di jalan yang dilalui oleh kaum muslimin, tentu ini akan mengganggu, ya enggak? Apalagi kulit pisang, waduh, terinjek bisa tisoledat. Ini gangguan. Islam perhatian sampai ke arah sana. Makanya faidahnya jelek. Tindakan mengotori jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin yang akan menghambat gerakan-gerakan mereka. Dan bisa jadi mengganggu pandangannya. Nah, makanya anjuran-anjuran buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Ya, benar. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ada saya pernah baca tulisan, kalau gak salah di Bandung, di Cimahi, itu ada tulisan. Yang buang sampah sembarangan semoga ditimpa penyakit yang apa gitulah, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Saya enggak hafal teksnya. Subhanallah, itu kan doa kejelekan, enggak boleh terlalu berlebihan begitu. Atau jika saya buang sampah sembarangan semoga saya ditimpa penyakit yang membahayakan. La haula wala quwata illa billah. Enggak perlu seperti itu. Bagus, kita semua ya, patut dimotivasi untuk menjaga kebersihan, tapi gak perlu berlebihan seperti itu. Jangan, cukup saja kalau mau ngasih peringatan, buang sampah pada tempatnya. Ya. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan bagian daripada iman. Bukan an-nadhafatu minal iman. Sebab an-nadhafatu minal iman bukan teks hadis. Kalau teks hadisnya at-tahuru syatrul iman, artinya sama. Kesucian, kebersihan itu bagian dari iman. Nah. Qala wa anna dhalika yunafi fi haqqi at-tariq alladhi umirna bi i'ta'ihi fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa'atu at-tariqa haqqahu. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kemudian selain itu, mengotori jalan yang biasa dilewati oleh kaum muslimin ini bertolak belakang dengan hak jalan, dalam artian ini bisa menghilangkan haknya jalan. Sebab jalan yang kita lalui, jalan yang kita duduk di pinggirnya misalnya, itu ada haknya yang harus kita penuhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memenuhi hak jalan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "A'tu at-tariq haqqahu." Berikan jalan haknya. Para sahabat bertanya, "Ma haqqu at-tariq ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa sih hak jalan itu? Kata Rasulullah, "Ghaddul basar." Hak jalan itu adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Pandangan mata jangan jelalatan kalau ada di jalan. Ya. Jangan jelalatan, tapi bukan berarti juga kita harus terpejam, cilaka tuh. Kalau terpejam, kata Rasul, lagi naik motor, naik mobil, kata Rasul, hak jalan itu adalah ghaddul basar, pereme bari nyupiran teh. Atuh cilaka. Gak begitu, maksudnya ghaddul basar menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram untuk dilihat, begitu. Kan kalau sudah ke jalan, wah fitnahnya banyak. Ya. Kalau hal-hal yang memang gak mungkin kita bisa menghindar, ya oh, bagaimana lagi? Fattakullah mastata'atum. Lihat ke depan sama begitu, ke kanan sama, ke kiri sama, pilih mereka tungkul wae, gak mungkin kan? Namun yang pasti kita berupaya gitu. Berupaya untuk menjaga. Ini haknya jalan. Makanya bagi para pengguna jalan atau bagi orang-orang yang memang sering menggunakan jalan 1x24 jam di jalan hirupna, itu harus memberikan apa? Haknya jalan. Apa itu? Ghaddul basar. Mencoba berusaha untuk menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, yang tidak patut untuk dilihat. Ini yang pertama kata Nabi. Kemudian yang kedua, haknya jalan adalah kaful ada, menahan diri agar jangan sampai menyakiti. Membuang sampah sembarangan ini bisa menyakiti orang lain. Nah, disinilah kaitannya, korelasinya ya, dengan apa yang kita singgung tadi, bahwa mengotori jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin adalah perbuatan yang tidak terpuji, jelek. Kenapa? Karena meniadakan haknya jalan. Kaful ada, kata Rasul. Menahan diri untuk tidak menyakiti. Di antara tindakan menyakiti, contoh yang sederhananya adalah buang sampah sembarangan. Main lung-lung wae gitu kan. Nah, ini bisa menyakiti. Terutama mungkin rumah-rumah yang kita lewati, tetangga kita, ya kan, kalau kita sembarangan buang sampah. Mungkin secara zahir tidak menampakkan kemarahan, tapi di belakang. Ya. Karena kalau orang kita itu kan biasanya beraninya bicara di belakang, tidak di depan. Nah, di depan mah tidak berani, tapi di belakang membicarakannya. Oh, bicara begini, oh, gini. Jangankan kita yang melakukan kebaikan, jangankan yang melakukan kejelekan maksudnya, jangankan yang melakukan kejelekan, yang melakukan kebaikan pun kadang-kadang dibicarakan di belakang. Ai kebaikannya diterima, ngan tetep diomongkan. Itu, ya, luar biasanya orang zaman sekarang. Nah. Kemudian yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Kalau ada yang mengucapkan salam, kebetulan kita di jalan, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, waalaikassalam. Ini haknya jalan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian berikutnya yang keempat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Berusaha untuk bisa menyuruh orang lain melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, itu faidah dan kandungan dari hadis yang ke-12. Berikutnya kita memasuki hadis yang ke-13. Qala al-hadithu al-thalithu ashar. Al-thalitha ashar, hadis yang ke-13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang ke-13 ini hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atas. Ada seseorang ketika dia sedang berjalan kaki, dia merasakan kehausan yang luar biasa. Ishtadda alaihi al-atas, merasakan kehausan yang luar biasa. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Kemudian dia mendapati ada sebuah sumur. Sumur ini penuh dengan air. Dia pun turun ke sumur itu lalu meminum airnya. Thumma kharaja. Kemudian dia keluar lagi dari sumur. Faidha huwa bikalbin yalhath ya'kulu thara min al-'athsh. Tiba-tiba dia menemukan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah. Ya, mencari air karena kehausan. Faqala rajul, maka laki-laki itu kemudian berkata kepada dirinya, laqad balagha hadzal kalbu min al-'athsh mithla alladhi kana balagha bi. Sungguh anjing ini sedang kehausan, benar-benar sedang kehausan, persis seperti aku tadi. Fana zalal bi'ra, dia pun turun lagi ke sumur. Famala akhuffahu, kemudian membuka sepatunya lalu memenuhi sepatunya dengan air. Thumma amsakahu bifihi, kemudian dia gigit sepatu yang sudah diisi air itu dengan giginya, karena kedua tangannya dipakai untuk pegang agar dia bisa turun keluar lagi dari apa, sumur. Thumma raqa fasaqa al-kalba. Setelah itu dia pun beri anjing tadi minum. Fasyakarallah faghafarallahu. Dia bersyukur kepada Allah. hingga Allah mengampuni dosanya. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat yang mendengar penuturan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Wa inna lana fil bahaim ajrun, wahai Rasulullah, apakah kita mendapatkan pahala dalam segala hal yang kita lakukan untuk binatang?" Faqala na'am. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Jadi intinya kebaikan apapun yang kita lakukan tetap ada nilainya, ada pahalanya. Ya, sekalipun kepada binatang. Sekalipun kepada binatang. Wa fi kulli dzati kabidin ratbah ajrun. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam setiap tindakan membantu kesulitan itu ada pahala, ada kebaikan. Dalam setiap tindakan yang sifatnya membantu kesulitan yang dihadapi oleh orang lain atau binatang bahkan, itu ada apa? Pahalanya. Masya Allah. Ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ini yang terpenting. Ya kan? Karena semua yang disampaikan oleh Nabi itu ilmu. Penting untuk kita ketahui agar setiap hadis yang kita baca itu gak lewat begitu saja. Jadi kalau kita paham, oh isinya seperti ini, oh kandungannya begini. Jadi ketika menerangkan kepada orang lain, itu menjadi sesuatu yang berbobot. Nah, apa faedahnya? Pertama, sauqul akhbar wal qasas biqasdil i'tibar. Bolehnya menyampaikan berita dan kisah-kisah dengan tujuan al-i'tibar, agar diambil pelajarannya. Dengan tujuan agar diambil apa? Pelajarannya. Nah, sebab penting mengambil sebuah pelajaran dari sebuah kisah. Penting mengambil sebuah pelajaran dari sebuah kisah. Bahkan bisa jadi satu kisah mengandung sekian banyak apa? Pelajaran. Ya. Nah. Dan hidup yang kita lalui, kita lewati ini pada dasarnya kan kalau tidak pelajaran, ya, maka pendidikan. Ya. Nah. Sekali lagi, bolehnya menyampaikan berita atau kisah-kisah dengan tujuan agar dapat diambil pelajarannya. Nabi alaihi salatu wasallam sering sekali menyampaikan hal itu di hadapan para sahabat-sahabatnya. Beliau bercerita tentang Bani Israel, beliau bercerita tentang kisah ini, kisah itu. Apa yang beliau ceritakan adalah hal yang nyata. Ya. Apa tujuannya diceritakan di hadapan para sahabat? Agar para sahabat mampu mengambil pelajaran. Nah, dan kisah-kisah orang terdahulu itu sebagai pelajaran yang penting bagi kita yang datang belakangan. Ya. Perjalanan yang telah dilewati oleh para salaf kita adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang sedang meniti perjalanan berikutnya. Kalau kita tidak pernah mampu mengambil sebuah pelajaran, maka kita sulit untuk bisa menjadi baik. Ya, sulit untuk bisa menjadi baik. Nah. Namun hal yang patut untuk diperhatikan adalah ketika kita ingin menyampaikan berita, menyampaikan kisah, maka kisah-kisah yang kita sampaikan adalah kisah-kisah yang memang ada dasarnya, bukan dongeng gitu. Bukan dongeng, tapi kisah-kisah yang betul-betul nyata. Ya. Di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah. Nggak ada kisah yang terbaik sebaik kisah yang ada di Al-Quran. Ya. Dalam hadis juga sama, salah satunya adalah ini. Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang kehausan. Ya. kemudian menemukan sebuah sumur, dia minum. Setelah itu mendapati ada seekor anjing yang kehausan, ia bantu. Kemudian ia merasa lega atas apa yang telah dilakukannya, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini telah membantu seekor anjing yang kehausan. Nah, sekalipun itu anjing binatang yang ya boleh dikatakan menjijikan sebenarnya, ya kan? Bahkan mengandung najis, ya. Mengandung najis. Nah, tapi dalam hal ini, ketika kita membantu seekor anjing yang sedang dalam kesulitan, maka itu bisa membuahkan apa? Pahala. Nah, qauluhu laqad balagha hadzal kalbu minal 'atashi mithl alladhi kana balagha bi. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan bahwa si laki-laki ketika melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan, dia mengatakan sungguh anjing ini benar-benar dalam keadaan kehausan, persis seperti aku tadi kehausan. Faidahnya anna tadhakkuran ni'am wa bi khassatin idza ra'a man hurimaha yu'inu 'ala syukriha. Ini penting. Faidahnya adalah bahwa mengingat nikmat terlebih khusus ketika melihat ada orang yang tidak mendapatkannya, ini bisa membantu untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Sekali lagi, mengingat nikmat khususnya ketika melihat ada orang yang tidak mendapatkannya akan membantu untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Datang ke rumah sakit, macam-macam yang sakit. Ada yang gak bisa jalan, ada yang tidak bisa menggerakkan tangannya, ada yang ini, ada yang itu. Kita datang dalam keadaan sehat, masya Allah, sehat walafiat, tangan bisa digerakkan ke depan, ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri, bebas. Bisa, alhamdulillah, ya kan? Melihat ada orang yang setruk, gak bisa jalan, kita masih bisa, alhamdulillah, sehat walafiat. Ingat nikmat, alhamdulillah, saya masih bisa jalan. Mengingat nikmat ketika melihat ada orang yang tidak mendapatkannya, dia gak bisa jalan, saya alhamdulillah bisa jalan. Nah, ini akan membantu untuk kita bisa apa? Mensyukuri nikmat. Alhamdulillah saya masih bisa jalan sedangkan dia tidak. Alhamdulillah ya Allah, begitu besar nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi penting ya, untuk sekali-kali coba ya. Jangan merasa hidup itu serba kurang terus begitu. Padahal sudah diberi fasilitas yang masya Allah, tapi merasa wah kayaknya kok saya belum apa-apa ini hidup ini ya. Ini kalau sudah seperti itu perasaannya, kapan terus mau mensyukuri nikmat? Padahal janji Allah, kalau nikmat mau ditambah, apa syaratnya? Syukur. La in syakartum la azidannakum. Bukan berkeluh kesah terus. Kalau berkeluh kesah terus, kapan nikmat akan bertambah? Ya. Malah nikmat yang ada dikufuri terus. Hasil hari ini cuma 30.000. Misalnya. Jangan berkeluh kesah. Alhamdulillah masih dapat 30.000. Semoga besok dapat 60.000. Semoga besok dapat 120.000. Semoga besok dapat 240.000 dan seterusnya, kan begitu. Jangan berkeluh kesah. Nah, coba lihat yang lain. Yang pada hari itu enggak dapat apa-apa. Ya. Berapa laku barangnya, Mas? Duh, insyaallah dari pagi saya nongkrong di sini di jam 10 sampai jam 5 ini enggak ada yang beli. Subhanallah, ada satu orang yang beli, dapat duit, datang anak minta jajan, habislah keuntungan. Dia seperti itu. Kita masih alhamdulillah masih dapat ayaknya 20.000, 30.000 lebihnya, bersyukur. Ya, alhamdulillah. Nah, enggak perlu berkeluh kesah. Enggak perlu putus asa. Aduh. Ingat, setiap harinya yang kita dapatkan itu akan berbeda. Akan berbeda. Nah, karena hari ini adalah sesuatu yang diputar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi keadaan kita itu enggak sama dari hari ke hari, akan berbeda. Persoalannya tinggal kembali kepada keyakinan kita. Yakin te masalahna eta? Lamun te yakin mah nyeus we. Tak yakin. Insyaallah. Ya. Tingkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Huma yattaqillah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak diduga. Duga. Dari pagi nongkrong jam 10 sampai jam 5, enggak ada yang beli, mau tutup, mau pulang, tiba-tiba datang orang, "Kang, saya borong kabeh lah." Saya borong semua. Alhamdulillah. Fadhol. Kan ada begitu. Kadang-kadang seperti itu. Kita sudah, wah, sigana jualan hari ini enggak menguntungkan. Tapi subhanallah, datang sesuatu yang secara tiba-tiba yang kita enggak pernah menduganya. Itulah rahasia Allah. Kalau kita mau menyingkap rahasia itu, tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kuncinya. Jadi ingat nikmat Allah saat melihat ada orang yang tidak mendapatkannya. Ini bisa membantu untuk bisa mensyukurinya. Ya. Qala wa min syukriha fi'lul khair. Di antara bentuk mensyukuri nikmat adalah melakukan kebaikan. Mensyukuri nikmat adalah melakukan apa? Kebaikan. Si laki-laki tadi, dia bersyukur sekali kepada Allah karena bisa menemukan apa? Air. Dalam keadaan dia kehausan, ada air, alhamdulillah, bersyukur dia. Kemudian syukurnya itu dibuktikan dengan apa? Melakukan kebaikan. Apa kebaikannya? Melihat ada seekor anjing yang kehausan, dia bantu. Nah, ini bentuk mensyukuri nikmat. Jadi mensyukuri nikmat itu ulah kalah kata tambah pelit. Orang kalau mensyukuri nikmat itu kudu tambah bager. Harus tambah apa? Dermawan. Itu mensyukuri nikmat namanya. Nah, qala qawluhu famala akhuffahu thumma amsakahu bihi thumma raqa fasaqa al-kalb. Kemudian dalam hadis tadi juga disebutkan bahwa si laki-laki ini memenuhi sepatunya dengan air, ya. Memenuhi sepatunya dengan air, dia turun lagi ke sumur, kemudian naik lagi, lalu di airnya itu, air yang ada di sepatunya itu diberikan ke anjing yang sedang kehausan. Apa faidahnya di sini? Faidahnya adalah as-sa'yu fi ikmalin. As-sa'yu fi ikmalin wa kamali amalil khair qadra istita'ati. Anjuran untuk selalu berusaha melakukan yang paling baik. Anjuran untuk selalu berusaha melakukan yang paling baik. Nah, sempurnakan segala kebaikan. Sempurnakan segala kebaikan sesuai dengan apa? Kemampuan. Jadi ulah setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau kita memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya secara sempurna, lakukan. Ya. Bisa dalam satu hari dilakukan, lakukan dalam satu hari. Besok ada lagi peluang untuk itu. Jangan sedikit heula. Nanti lagi gitu. Kita punya uang 10.000 dituntut untuk ada donasi, fadhol donasi, dibuka donasi. 100 weh lah. 100 rupiah aja dulu. Nanti aja yang lainnya. 950 lagi nanti, buat nanti. Sekarang hari ini 100 dulu. Kalau kita bisa menginfakkan, mensedekahkan setengahnya, ya sudah lakukan setengahnya. Gak usah asa-asa, tidak usah ragu-ragu, dan gak usah khawatir. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita donasikan untuk kebaikan, itu akan hilang, tidak ada nilainya sama sekali. Tidak. Dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, anfik, unfik. Infakan, aku yang akan berikan ganti. Ya. Anfik, unfik. Infakan, aku yang akan berikan ganti. Nah. Makanya berusahalah, ya. Berusahalah untuk melakukan kebaikan secara sempurna, sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau kita mampu, mengapa tidak? Kalau kita gak mampu, baru. Tapi kalau kita mampu, kalau kita masih punya harta yang berlebih, mengapa sedikit yang kita keluarkan? Kan begitu. Ya. Qala wa fihi anna syukrallah ta'ala 'ala ni'amihi yakunu bil fi'li kama yakunu bil qaul. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwa mensyukuri nikmat Allah selain bisa dilakukan dengan perbuatan, juga bisa dilakukan dengan ucapan. Mensyukuri nikmat Allah bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Nah, karena alat untuk mensyukuri nikmat Allah itu lebih luas, ya. Dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah, beda dengan memuji. Kalau memuji itu dengan hati dan dengan lisan, dengan perkataan. Tapi kalau syukur, dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Nah. Wa qawluhu fa syakarallahu lahu fa ghafarallah. Dalam hadis tadi disebutkan, ya, bahwa si laki-laki tadi dia bersyukur kepada Allah, Allah juga mensyukuri perbuatannya hingga Allah mengampuni dosanya. Qala fihi wasfullah bisyukri wa min asma'ihi asy-syakur wa 'azimu karamillah ta'ala wa wasi'u maghfiratihi. Faedahnya di sini adalah wasfullah bisyukur. Allah disifati dengan syukur, dan salah satu dari nama Allah adalah Asy-Syakur. Salah satu dari nama Allah adalah Asy-Syakur. Kemudian ada gambaran juga tentang keagungan, kemuliaan Allah dan keluasan maghfirahnya, keluasan ampunannya. Nah, faedah berikutnya, annahu idza kana hadza fi haqqil hayawan fa kaifa fi haqqil insan. Jika ini, ya, berlaku pada hak, terkait dengan hak binatang, maka bagaimana pula kaitannya dengan hak manusia. Ya. Jika ini berhubungan dengan binatang, maka bagaimana pula kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Kalau membantu binatang saja dapat pahala, gitu kan bahasa ringannya, apalagi membantu sesama manusia lebih-lebih. Qala wa fihi adamu ihtiqaril ma'ruf walau kana yasiran. Faedah lainnya lagi-lagi tentang tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun sederhana, walaupun kecil. Nah. Qala wa qawluhu qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajrun. Kemudian dalam hadis tadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ketika kita membantu binatang ada pahalanya? Rasul mengatakan iya. Faidahnya adalah hirsus sahabati radhiyallahu taala anhum ala ma'rifati kulli tariqin yuaddi ila tahsilil ajri minallahi taala. Ada kesemangatan dari para sahabat, ya, untuk mengetahui segala cara, segala hal yang bisa menghasilkan dan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para sahabat kalau bicara soal kebaikan enggak ada tandingannya. Mereka adalah orang-orang yang begitu kuat semangatnya. Ya. Selalu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang segala hal yang bisa mendatangkan kebaikan dan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah ini, para sahabat bertanya, wahai Rasul, ya, kalau bahasa kitanya, memangnya kalau membantu binatang bisa dapat pahala? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, dapat pahala. Nah, kemudian fi kulli kabiri ratbatin ajrun. Di akhir hadis Nabi mengatakan bahwa dalam setiap bantuan terhadap segala kesulitan itu bisa menghasilkan pahala. Faidahnya adalah kathratu abwabil khair. Lagi-lagi, banyaknya pintu-pintu kebaikan. Karena menolong binatang juga ternyata bentuk kebaikan. Nah, وفيه الرد على أصحاب جمعيات الرفق بالحيوان الذين يزعمون بأن الإسلام يعذب الحيوان. Ini juga ada bantahan kepada lembaga-lembaga yang dikatakan melindungi binatang, yang menuduh bahwa Islam adalah agama yang menyiksa binatang. Menuduh Islam adalah agama yang membolehkan menyiksa apa? Binatang. Nah, ini keliru. Salah satu buktinya adalah hadis ini. Kalau memang ajaran Islam itu keras, menyiksa, selalu mengintimidasi binatang, tentu ya enggak ada pahalanya ketika membantu binatang yang sedang kesulitan. Fadinul Islam amara bi ada'il huquq. Agama Islam itu adalah agama yang merintahkan untuk selalu memenuhi hak. Ya. Wa syumuliyatul Islam annahu ja'ala lil hayawani huquqan tura'a lahu. Ajaran Islam yang meliputi segala sesuatu itu menetapkan bahwa binatang itu punya hak yang mesti dijaga. Faminha annal islama ja'ala ta'dibil hayawan sababan fi dukhulin nar. Salah satu contoh sederhananya adalah bahwa Islam menjadikan tindakan menyiksa binatang sebagai sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Ya. Ada kan hadis uddibat fil hirrah, ada seorang wanita yang disiksa di neraka karena kelakuannya terhadap seekor kucing. Enggak memberinya minum, tidak memberinya makan, tidak juga memberi kesempatan untuk si kucing itu cari makan dan minum sendiri. Apa yang dilakukannya? Di penjaranya si kucing itu sampai mati. Akhirnya wanita itu disiksa di neraka. Nah, kama ja'ala al-ihsana ilaihi sababan fi dukhulin nar, dan sebaliknya Islam menjadikan tindakan-tindakan baik ya kepada binatang itu menjadi sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Nanti akan disebutkan banyak contoh menarik ya dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam terkait dengan masalah ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.